Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ahibbati fillah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Manhaj salaf, para a'immah yang merupakan orang-orang terbaik di umat ini, bermula dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya dalam agama, dalam beragama, mereka selalu merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menerima langsung, mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam al-huda wa dinul haq, baik itu ilmu dan amal saleh, ilmu nafi' dan amalan saleh, sehingga paling tahu, paling mengerti di mana ayat ini turun, kapan turun, kenapa turun, asbab. Demikian pula tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam riwayat Ibn Abi Asim, beliau telah sebutkan, aimullahi la atrukannakum ala mithlil baydha lailuha kana hariha sawa. Demi Allah, sungguh aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang terang benderang putih, yang malamnya seperti siangnya. Agama itu bagi mereka wadih. Qala Allah qala Rasul, sami'na wa ata'na. Iman mereka kepada yang gaib, istislam mereka, at-tam, secara utuh, benar-benar mereka pasrah dan menerima, terikat dengan segala yang mereka dapati dari Allah dan Rasulnya. Sehingga selain daripada itu, mereka tolak. Dan demikian, mereka diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Jabir, bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ketika datang kepada Rasulullah sallam, membawa catatan atau lembaran dari kitab-kitab kuno terdahulu. Sisa-sisa ajaran lama. Bukan dari Quran, bukan dari sunnah Rasul. Maka Rasul katakan kepadanya dalam keadaan beliau marah besar, amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab? Ngawur. Hendak tersesat. Wahai ibn al-Khattab. Walladhi nafsi biyadih laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyyah. Demi yang jiwaku ada di tangannya, Allah, sungguh aku datangkan kepada kalian syariat ini bersih, cerah, jelas. Maka apapun yang datang kepada kalian, amalkan. Dan disitulah ilmu bagi kalian, disitulah hidayah untuk kalian. Quran wa sunnah. Bukan di kitab-kitab yang lain. Marah karena Umar sempat membawa lembaran-lembaran tadi. Dan ini difahami benar oleh Umar dan para sahabat semua. Dan diamalkan. Sehingga di zaman Umar, ketika beliau khalifah radhiyallahu ta'ala an, ada seseorang dari Kufah atau Basrah didapati memiliki atau memegang, dia baca mungkin dia ini, kitab nasakh, yang dinasakh ini, kalau sekarang mesin fotokopi, dulu gak ada fotokopi, dinasakh, ditulis ulang, dari peninggalan Daniel alaihissalam. Ada yang menyebutkan Daniel seorang nabi yang jasadnya pun ditemukan di zaman Umar dalam keadaan masih utuh, seakan baru meninggal hari itu. Dan dari kecerdasan Umar dan kefaqihan beliau dan penjagaan beliau terhadap tauhid umat ini, tidak ingin itu menjadi sebab fitnah di umat, maka disamarkan sangat jasadnya. Di bendung sungai dari ujung sampai pangkalnya sana, sungai besar. Tidak hanya itu, dasar sungai dibuat galian, liang lahatnya, kuburnya. Sekian titik, bukan hanya satu. Di sana, di sini, di sini, di sini, di sini. Banyak lubang yang jelas. Kemudian Daniel jasadnya diletakkan di salah satu lubang itu, ditutup rapat, kemudian sungai dialirkan lagi. Sehingga semenjak zaman itu, tidak diketahui di mana letak jasad Daniel. Tidak ingin terjadi fitnah. Orang akan terpancing dan penasaran, ingin tahu mana jasad Daniel, seorang nabi yang mulia, pengin lihat nanti kekuburannya, nanti akan dimulia-muliakan, disembah-sembah selain Allah, syirik. Maka semenjak awal disamarkan oleh Umar. Al-Muhim, ini orang menasakh kitab Daniel. Maka dipanggil oleh Umar, didatangkan di hadapan Umar dan ditanya, betul kamu yang nasakh kitab-kitab Daniel? Dia jawab, iya wahai Amirul Mukminin. Maka dicambuk oleh Umar, kemudian dibuang, diasingkan, dihukum. Sampai dia bertobat dan menyadari itu kesalahan darinya. Oleh karena itu, Allah mencela mereka yang tidak merasa cukup dengan syariat Allah, Quran wa sunnah. Allah sebutkan, awalam yakfihim anna anzalna ilaikal kitab. Apa enggak cukup bagi mereka bahwa kami sudah turunkan kitab ini kepadamu? Enggak cukup bagi mereka sehingga harus mencari hidayah, sehingga harus mencari ilmu, sehingga harus mencari kebenaran di kitab-kitab ajaran kuno terdahulu. Selalu langkah para sahabat bersumber dan kembali kepada ajaran Quran dan sunnah Rasulnya. Kata Syekhul Islam rahimahullah, barang siapa yang mempelajari dan tahu ilmunya para ahli kalam, ilmu mantik, filsafat, atau yang selain mereka, mayoritas, kebanyakan mereka, hampir keseluruhannya, fi kaulin mukhtalif, dalam perselisihan, hampir tidak ada satu masalah yang mereka sepakati, sepakat semuanya bahwa ini disepakati begini hukumnya atau perkaranya begini. Layaknya ijma' umat ini, para a'imah dan fuqaha'nya. Hampir enggak ada. Semua masalah diperselisihkan. Karena memang bagi mereka kebenaran al-haq tidak absolut. Tidak mutlak. Menurut pendapat dan pandangan masing-masing. Bahkan yang pinter dari mereka, kata Syekhul Islam masih, yang pandai dari mereka akan tahu bahwa pendapat-pendapat mereka ini semuanya tidak ada dasarnya. Bukan dibangun di atas ilmu, layaknya akidah Islam, ibadah. Hujah-hujah mereka tidak ada yang kokoh dan bisa dijadikan pegangan. Salaf dari sahabat dan tabi'in, atba' tabi'in dan a'imah yang mengikuti mereka, mereka ahlul qurun mufaddalah, orang-orang yang hidup di zaman keemasan, zaman terbaik, keutamaan dari sahabat, kemudian tabi'in yang setelahnya, dan atba' tabi'in yang berikutnya. Sebagaimana persaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang kemudian menjadi ukuran, barometer terhadap pendapat dan amalan ajaran orang-orang yang berikutnya. Dikiaskan, ditimbang, dicerminkan kepada mereka. Yang sesuai bisa diterima. Yang menyalahi mereka berarti itu batil. Oleh karena itu, para a'immah menggunakannya sebagai ukuran. Karena Allah telah sebutkan dalam An-Nisa, وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Yang menentang Rasul setelah jelasnya al-hidayah baginya, dia ikuti selain jalan mukminin. Kami palingkan dia sebagaimana dia berpaling semakin jauh. Kami jerumuskan ke jahanam dan itu tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Kalau seandainya menyalahi mereka bukan kesalahan, bukan kejelekan, tidak akan diancam oleh Allah. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Cukup orang itu menyalahi rasulnya diancam. Tapi tidak. Ayat menyebutkan salah satu sebab mereka disesatkan Allah, dijerumuskan jahanam, karena mereka yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Mereka ikuti selain jalan mukminin. Jalan siapa yang kamu ikuti? Agamamu ini agamanya siapa? Pemahamannya siapa? Pengamalan seperti siapa? Diikuti selain mukminin, selain sahabat, selain tabi'in, diancam oleh Allah. Karena itu penyimpangan, kesesatan. Di dalam hadis pula Rasulullah sebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Kalau kamu melihat perselisihan, kembalikan kepada sunnahku, sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin setelahku. Pegang itu, gigit erat-erat dengan gigi geraham kalian. Salah satu yang Rasul perintahkan untuk dijadikan tempat kembali, ajaran mereka dijadikan rujukan adalah sunnatil khulafa ar-rasyidin, para sahabat beliau. Umar ibnu Abdul Aziz khalifah rahimahullah, salah satu yang perlu diluruskan sebelumnya, tidak tepat dan kurang baik jika dikatakan Umar bin Abdul Aziz al-Khalifatul Khamis, khalifah yang kelima yang dimakan setelah Ali, yang membawa keadilan, membawa kebaikan. Jelas beliau membawa kebaikan, keadilan. Namun pernyataan demikian seperti biasa didengung-dengungkan mereka, perlu diluruskan, para ulama sebutkan. Karena sebelum beliau ada yang jauh lebih afdal dari Umar bin Abdul Aziz. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat, yang kata Ibnu Mubarak, sebutir debu menempel di hidung Muawiyah ketika jihad bersama Rasul, sebutir debu itu lebih afdal dari seluruh Umar bin Abdul Aziz. Kalau memang ada gelar khalifah kelima, Muawiyah lebih berhak, jauh lebih berhak ketimbang Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz pernah mewasiatkan, sanna Rasulullah wa wulatul amr min ba'dihi sunanan. Rasulullah dan kemudian para khalifah, pemimpin-pemimpin setelah beliau, Khulafaur Rasyidin, mengajarkan beberapa ajaran kepada kita. Al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillah. Dengan kita mengamalkan itu, kita ambil, berarti kita mengimani Quran, karena Quran mengajarkan itu. Mencela yang tidak mengambilnya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Wastikmalun li ta'atillah. Mengambil ajaran mereka berarti penyempurnaan kita dalam ketaatan kepada Allah. Wa quwwatun 'ala dinillah, itu kekuatan bagi kita dalam agama Allah. Laisa li ahadin taghyiruha. Maka enggak boleh siapapun merubah-rubah dan menyalainya. wala tabdiluha wala nadhar fi syai'in khalafaha. Tidak boleh dia ganti, dia tukar dengan yang lain. Tidak boleh pula dia sibuk mempelajari yang menyalahi dari ajaran-ajaran yang lain. Bukannya dia belajar agama seperti sahabat dan tabi'in, a'immah, malah dia pelajari dari sana dan dari situ. Yang itu semua menyalahi ajaran sahabat, tabi'in, salaf. Man amila biha muhtadin. Yang mengamalkan itu telah terbimbing dalam hidayah. Wa man intasara biha mansur. Yang membela dan memperjuangkan manhaj ini, dia akan dibela oleh Allah, diberi pertolongan. Wa man khalafaha wattaba'a ghaira sabilil mu'minin wallahu lama tawalla. Namun jika dia menyalahi ini, dia ikuti selain jalan mu'minin, Allah palingkan dia sebagaimana dia telah berpaling, dijauhkan. Wa aslahu jahannam wa sa'at masira. Dan dijerumuskan di jahannam kelak, dan itu tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Wasiat dari Umar ibn Abdul Aziz untuk orang itu di umat ini mau mencukupkan diri dengan para sahabat tabi'in. Tidak meninggalkan itu hanya karena ajaran-ajaran lain yang datang belakangan, yang enggak ada kejelasan dan hujahnya, sama seperti Syekhul Islam sebutkan. Terbimbing orang hidayah, kalau mau mengikuti ajaran manhaj mereka ini. Makanya Allah syaratkan ihtida bagi ittiba mereka. Di Al-Baqarah, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti iman kalian ketika ayat ini turun, para sahabat. Kalau mereka mau beriman seperti iman kalian, faqad ihtadaw. Dengan itu mereka terbimbing di atas hidayah, ihtida. Imam Bukhari membawakan pula di sahihnya dari Imran ibn Husain bahwa Rasulullah SAW sebutkan, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku ini generasiku, zamanku ini, sahabat. Kemudian yang generasi setelahnya, tabi'in, abad kedua. Kemudian yang setelahnya, atba' tabi'in, generasi ketiga. Tidak ada makna lain. Kebaikan yang dimaksud, kebaikan agama, kebaikan iman, kebaikan manhaj. Karena kalau dari sisi duniawi, harta, ekonomi, jauh banyak yang lebih baik dari mereka. Kekayaannya ininya. Atau yang lain-lainnya. Yang terbaik yang ada pada mereka karena iman dan agamanya. Karenanya dipuji Allah dan Rasulnya. Qala Imran, kata Imran ibnu Husain, perawi hadis, fala adri adzakara ba'da qarnihi qarnain aw thalathah. Aku enggak tahu pasti, kata Imran, setelah zaman Rasul, apakah beliau sebut dua zaman, dua generasi, ataukah tiga generasi? Ini syak dari Imran, ragu. Kalau dua itu jelas. Tsumma alladziina lanahum, tsumma alladziina ilunahum. Ada dua generasi setelah generasi Rasul. Berarti berhenti qurun mufaddalah, zaman terbaik ini yang dipuji, pada abad ketiga. Yang diragukan Imran pada abad yang keempat. Karena kalau tiga abad setelah abad Rasul, berarti memasuki abad keempat Hijriyah. Kata Imam Ibnu Hibban rahimahullah mengomentari hadis Imran ini, kalau itu benar, ini seandainya benar dipastikan benar bahwa Rasul sebutkan tiga abad setelah abadnya memasuki abad keempat, berarti itu berhenti di zaman para syuyukh kami. Ini berarti Ibnu Hibban sempat menjumpai zaman terbaik, berguru, meriwayatkan hadis, menimba ilmu dari para orang-orang terbaik yang mendapat keutamaan tersebutkan dalam hadis ini, kalau itu benar abad keempatnya, karena di zaman itu beliau hidup, Ibnu Hibban. Thumma inna ba'dahum qauman yashhadun wa la yustashhadun. Setelah itu akan muncul kaum yang mereka bersumpah tanpa mereka bersaksi, tanpa diminta persaksiannya. Wa yakunun wa la yu'tamanun. Mereka khianat dan tidak bisa dijaga amanatnya. Tidak bisa diberi kepercayaan. Wa yadharu fihi musiman. Dan tampak dari mereka kegemukan. Isyarat bahwa mereka banyak makan. Yang terpenting dan yang menyibukkan hidup mereka adalah makan, jenisnya, macam-macamnya, lalai dari akhiratnya, lalai dari syariat agamanya. Demikian Rasulullah ajarkan kepada umatnya bahwa generasi-generasi ini yang tersebut dalam hadis barometer untuk generasi umat ini yang berikut-berikutnya. Satu, karena syahadat Rasul, persaksian bahwa mereka generasi terbaik. Orang yang paling mengerti agama Allah, paling ghirah, paling cemburu terhadap agama Allah, ingin membelanya. Paling faqih dalam kalbunya, paling bersih, paling dekat di zaman kenabian selain kemampuan bahasa Arab mereka, paling tinggi. Maka keselamatan, kebahagiaan bagi orang yang mau mengikuti dan mencontoh mereka. Sebaliknya, kesesatan, penyimpangan ketika orang berani menyalahi dan melanggar ajaran mereka. Kata Imam Al-Lalikai rahimahullah, alhamdulillah, yang karena Allah, Allah menyempurnakan kekuatan Islam ini pada kelompok ini, kelompok ahlul hadith, ahlus sunnah, salafus saleh dari para sahabat dan tabi'in. Allah muliakan mereka dengan banyak bentuk kemuliaan. Allah angkat derajat mereka. Allah muliakan mereka dengan agamanya. Allah angkat mereka karena kitabnya. Allah angkat penyebutan mereka dengan karena iman dan ketaatan mereka terhadap sunnah Rasulnya. Kata Imam As-Sabuni Abu Uthman dalam Aqidatus Salaf Ashabil Hadith, bahwa para ulama salaf Ashabul Hadith meyakini bahwa Rasulullah dan para sahabatnya, mereka ini seperti bintang-bintang di langit. Membantu menunjukkan kepadamu arah yang kamu inginkan. Maka kamu terbimbing selama berjalan sesuai ajaran mereka. Dan seperti Ibnu Qayyim sebutkan, meluruskan apa yang dianggap sebagian orang jahil, bahwa salaf itu mengambil nas Quran wa sunnah, mengambil langsung, yang berarti dengan itu mengabaikan sama sekali para ulama dan kedudukannya, ini dusta. Atas nama salaf, enggak ada. Mereka orang-orang yang memuliakan ulama yang sebelumnya, makanya rujuk kepada sahabat dan tabi'in. Justru mereka panutan, qudwah. Namun, seperti Sabuni sebutkan, mereka ini ibarat dan diposisikan seperti bintang. Kamu ketika di alam bebas, di gunung, di hutan, tengah laut, apalagi zaman itu. Kamu gak tahu arah, kamu mau sholat, kamu lihat bintang membantu kamu menentukan arah. Oh, ke sana barat, di sana timur, di sana ini. Membantu kamu ke arah yang kamu inginkan untuk tahu kiblat. Kata Ibnu Qayyim, begitulah para ulama membantu banyak kepada seorang mukmin talibul ilm memahami nusus wahyu Quran dan sunnah, kaidah-kaidah mereka, usul madhabnya, istimbat mereka, banyak membantu. Namun jika kemudian kamu berdiri di hadapan Ka'bah, ya sudah sholatlah. Oh, Ka'bah di depanmu sekarang. Enggak benar kalau kemudian kamu masih bingung dan ragu kemana kiblat ya. Sebentar tak ngelihat bintang di mana bintang. Oh, ya akhi, Ka'bah di depanmu. Ketika kebenaran telah jelas bagimu, tahu kamu al-haq, ayat, hadis, maka jangan pedulikan siapapun yang menyalahi itu. Yang melanggar dan menyalahi itu, tinggalkan. Seperti Imam Syafi'i katakan, lempar ke tembok pendapatku. Jangan hiraukan. Para ulama salaf, kata Sabuni, meyakini bahwa salafus saleh, a'immatuddin, ulamaul muslimin mereka sebagai contoh sehingga berpegang teguh dengan ajarannya. Mereka sebagai kudwa sehingga mereka pun mengikuti di belakangnya. Karena yang mereka yakin salaf semua dan ahlul hadis a'immah ini dari sahabat dan tabi'in kanu aladdin wal haqqil mubin. Mereka lah yang jelas-jelas di atas agama yang benar, di atas al-haq yang nyata. Jauh dari syahwat, jauh dari ambisi, jauh orang paling bersih hatinya. Serupa dengan itu, Imam Al-Ajurri Muhammad bin Husain rahimahullah menjelaskan, bahkan kata beliau, tanda, dan itu dalam syariah kita beliau, tanda orang itu ingin, orang itu diinginkan oleh Allah baginya khair, diinginkan baginya kebaikan, dijadikan dia menempuh jalan ini, mengikuti salafnya. Berarti Allah inginkan kebaikan bagi hamba ini. Allah inginkan keselamatan baginya, dunia akhiratnya. Dijadikan untuk gampang mengikut kepada para imam dan para ulama-nya yang berjalan dengan bimbingan Quran dan sunnah Rasul, sunnah para sahabatnya, para imam di setiap negeri. Lalu beliau sebutkan contoh-contoh para imam tersebut, Auza'i, Sufyan Tsauri, Malik ibnu Anas, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Qasim bin Salam, dan yang sejalan dengan mereka. Adapun setiap madhab, setiap ajaran yang menyalahi ajaran mereka, dia enggak mau mengikutinya. Pertanda Allah inginkan baik bagi hamba ini. Dan itu seperti para ulama sebutkan, terlihat kalau kamu mau bercermin bahkan pada dirimu sendiri. Kata Imam Yusuf bin Asbat rahimahullah, kata Imam Yusuf, ayahku seorang Mu'tazilah atau Murji'ah beliau sebutkan, atau Qadariyah, ini kelompok-kelompok sesat. Wa akhwali kanu rawafid. Adapun akhwalku, akhwal paman-pamannya, saudara-saudara ibunya, rafidhah, Syiah. Biasanya ya namanya anak tumbuh kembang besar sesuai lingkungannya kan. Nah, lingkungan keluarganya kayak gitu, bapaknya Qadariyah atau Murji'ah, paman-pamannya, saudara ibunya, orang-orang rafidhah Syiah yang mencela, membenci, mengkafirkan para sahabat Rasul. Kira-kira jadi apa orang? Ya terwarnai. Ima dia jadi rafidhah, wa illa ima dia jadi Qadariyah atau Murji'ah seperti bapaknya. Bapak kandung. Orang yang terdekat denganmu. Paman pun bebas keluar masuk rumahmu, saudara ibumu. Dari perbincangan tiap hari, dari obrolan, dari ini itu, terwarnai si anak. Tapi kata Yusuf bin Asbat, walakin anqadhani Allah bisufyan. Allah selamatkan aku dengan Imam Sufyan. Ini Sufyan Tsauri, Syekh beliau. Allah selamatkan. Allah inginkan baginya khair seperti Ajur disebutkan. Ngikuti jejak salafnya. Selamat ini anak. Dan Yusuf bin Asbad ulama besar, imam. Di kemudian hari. Kalau tidak, itu orang dekatnya. Bapaknya begitu, paman-pamannya begitu. Lihat di sekelilingmu. Orang tuamu, kakak, adikmu, paman-pamanmu. Kadang orang yang begini, begitulah. Tidak jelas. Allah selamatkan. Allah kenalkan kamu. Allah bawa. Allah giring. Kamu mendekat kepada Ahlus Sunnah, kepada Salafus Saleh. Mengikuti jejak a'immahnya. Selamat. Makanya kata Ajuri, tanda kalau Allah inginkan khair bagi seorang hamba. Hatta dikepung oleh orang-orang buruk, jelek, sesat, bahkan itu orang dekatnya, bapak dan pamannya, Allah selamatkan. Ngikuti jalan ini. Agamanya seperti tabi'in, a'immah, sahabat. Dan ma'ruf pula apa yang disebutkan oleh Ibn Mas'ud. Atau semula itu penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau katakan seorang mukmin kalau saja dia mau tadabbur, kalau saja dia orang yang mengerti, berilmu, kalau dia mengamati teori-teori filsafat, ajaran-ajaran ilmu kalam, atau ilmu-ilmu lain yang ada di umat-umat yang ada, agama-agama yang ada, yang tentunya isi di dalamnya adalah kekufuran dan kesesatan. Kalau saja dia berilmu, dia akan tahu bahwa Quran dan Sunnah telah membongkar dan membantah semua itu. Ada. Telah Allah jelaskan siapa mereka. Dibedakan mana yang hak, mana yang batil. Oleh karena itu, para sahabat orang yang paling mengerti agama, paling faham, paling berilmu. Dan mereka pula orang yang paling gigih dalam berjihad melawan kufar dan munafikin. Kata Ibnu Mas'ud, barang siapa dari kalian yang ingin berteladan, berteladanlah kepada yang telah mati, yang para sahabat. Karena yang hidup tidak ada jaminan aman baginya dari fitnah. Para sahabat Muhammad, orang yang paling suci hatinya, paling dalam ilmunya, paling jauh dari takalluf, memaksakan diri dalam agama, orang yang sengaja dipilih oleh Allah, menemani dan mengawal nabinya, menegakkan agamanya. Maka kenali oleh kalian keutamaan dan fadilah mereka. Tahu besarnya pengorbanan sahabat. Ngerti keilmuan para sahabat. Faham ketakwaan mereka, perjuangan mereka, nyawa mereka untuk Islam ini. Dan seperti disebutkan, yang bisa mengenali dan menghargai keutamaan bisa menghargai dan menjaga kemuliaan hanya orang-orang yang berharga. Hanya orang-orang yang punya penghargaan, hanya orang-orang yang punya penghormatan, punya kemuliaan. Orang yang gak tahu kemuliaan, gak paham apa itu, gak ada pada dirinya, gak bisa diharapkan. Makanya mereka katakan, وَلَا يَعْرِفُ الْفَضْلَ لِذَوِ الْفَضْلِ إِلَّا ذَوُ الْفَضْلِ. Yang mau bisa mengakui, menyadari dan menganggap keutamaan, orang yang punya keutamaan, hanya orang-orang yang punya keutamaan juga. Ngerti kapasitasnya, betul-betul paham pentingnya ini, karena dia orang yang ngerti. Orang yang gak ngerti disia-siakan begitu saja. Gak tahu keutamaan mereka itu seperti apa, fadilahnya, pentingnya ilmunya, begini, dianggap gampangan semua, murah. Karena memang gak ada badannya, kehormatan. Demikian salaf yang kemudian Imam Ahmad rahimahullah menjadikan mereka pegangan di saat imtihan hujahnya. Ketika dipaksa oleh khalifah mau mengaku dan mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Quran makhluk, beliau hanya katakan, wahai Amirul Mukminin, sampaikan padaku satu saja dalil dalam Quran atau sunnah Rasul atau itu pendapat para sahabat. Terkadang itu dihadapkan dengan Ibn Abi Duat, tokoh fitnahnya. Maka disampaikan oleh Imam Ahmad, yang kamu seru ini kepada Quran makhluk, kamu ajak orang begitu. Pernahkah diserukan oleh Rasulullah SAW? Ada? Dalilnya? Gak ada, kata Ibn Abi Duat. Tapi kalau begitu mungkin Abu Bakar pernah menyeru dan mengajak orang kepada pendapat Quran makhluk seperti kamu. Kata Ibn Abi Duat, enggak juga, enggak ada. Karena kan dikatakan dustanya kalau sampai ngomong ada. Uthman, enggak ada. Ali, enggak ada. Sampai kata Imam Ahmad, perkara yang itu enggak ada dan tidak pernah disampaikan Rasulullah, tidak pernah disampaikan, diajarkan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Hendaknya cukup bagi kita apa yang cukup bagi mereka. Mereka enggak kenal kalau Quran makhluk, ya kita pun tidak mengenal Quran makhluk. Cukup bagi mereka meyakini bahwa Quran itu kalamullah, maka kita pun cukup bagi kita meyakini Quran kalamullah, ghairu makhluk. Di lafaz lain Imam Ahmad katakan, anta ya Luka ibnu Luka, kepada Ibn Abi Duat, dari mana kamu dapati ajaran ini? Lihat, dijadikan hujjah. Saat Imam Ahmad sudah lemas sekali, capek diazab, disiksa, dicambuk, sakitan, didekati oleh Ibn Abi Duat sambil dikatakan, wahai Ahmad, gini saja, bisikkan saja, nggak usah teriak atau ngomong lantang, bisikkan ke telingaku bahwa kamu mengatakan Quran itu makhluk sama seperti aku, akan aku kasih syafaat nanti khalifah supaya kamu dibebaskan, tidak disiksa, tidak dipenjara. Kata Imam Ahmad, sinikan kepalamu. Dekatkan Ali bin Abi Duat. Jadi pikir mau bisiki. Apa yang dia minta tadi. Kata Imam Ahmad, kamu yang sampaikan padaku. Di ayat mana ada Quran itu makhluk. Di hadis mana ada Quran itu makhluk. Sahabat siapa yang mengatakan Quran itu makhluk. Tabi'in mana yang mengatakan Quran itu makhluk. Kalau ada, segera aku akan mengikuti kamu. Maka Ibn Abdul'at marah dengan kejahilannya dan hawa nafsunya. Wahai Amirul Mukminin, tambah cambuknya Ahmad bin Hanbal. Maka ditambah cambukannya. Asyahid bahwa a'immah menjadikan itu sebagai tolak ukur benar atau tidaknya suatu ajaran, mazhab, pendapat apapun itu dicerminkan ke mereka. Demikianlah imam dan para ulama Islam merujuk selalu kembali kepada salafus saleh rahimahumullahu taala dalam perkara-perkara agamanya. Di dalam hadis ketika Rasulullah SAW menyebutkan latattabi'unna sanana man kana qablakum, kalian akan mengikuti ajaran-ajaran umat-umat sebelum kalian. Hadwal kuzzati bil kuzzah. Seperti sayap pada busur anak panah. Pada anak panah apa pada busur anak panah? Kamu tahu anak panah di belakangnya ada sayap. Makanya disebutkan hadwal kudza bil kudza. Karena sayap-sayap yang ada di belakang anak panah ini harus persis sama. Begitu dia gak sama, bikin gak imbang. Ketika gak imbang, akan melenceng dan tidak bisa tepat sasaran. Artinya segala sesuatu betul-betul kamu tiru. Kamu ikuti mereka. Hatta lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Walaupun mereka masuk lubang dhab mereka, kalian ikuti. Qalul yahud wa nasara qala faman. Mereka tanya, engkau maksud Yahudi dan Nasara? Kata Rasul, siapa lagi? Kata Imam At-Tibi, makna hadis ada dua. Kenapa Rasul persamakan? Seperti kalian memasuki atau mereka memasuki liang dhob, kalian pun akan memasukinya. Dhob, binatang yang hidup di alam terbuka, biasa bikin liang, rong ke bawah tanah, tempat tinggalnya. Layaknya itu lubang-lubang di tanah, tentu akan dihuni pula oleh binatang-binatang berbisa yang bahaya, kalajengking atau yang lainnya, ular. Artinya kalian tahu mereka memasuki tempat yang syarat dengan mara bahaya, bisa-bisa terkena sengatan kalajengking, berbisa, bisa bengkak, bisa mati, na'udzubillah. Tahu seperti itu, kalian ikuti juga. Padahal bahayanya besar. Sesuatu yang bisa mengancam bahkan iman kalian. Taruhannya iman. Orang bisa kufur. apapun yang dilakukan oleh Yahud, oleh Nasoro, kalian tiru, kalian ikuti. Gak peduli itu bahayanya besar sekalipun. Atau, makna yang kedua kata At-Tibi, seringnya, lubang dop ini, dimasuki oleh ular. Kemudian ular pun antum tahu tinggalnya suka di lubang-lubang begitu. Kemudian ketika dia masuk, dia usir dopnya. Dop miskin, gak punya senjata, gak punya ini. Takut dengan ular sehingga lari dia. Meninggalkan liangnya, lubangnya. Udah dihuni oleh ular. Ularnya gak keluar keringet. Gak capek-capek bikin liang dalam liangnya. Dibuat dop, setelah itu dopnya diusir di dari tempatnya. Kata At-Tibi maknanya, kezoliman yang sangat dilakukan Yahudi dan Nasara juga kalian lakukan. Makanya orang Arab kalau ngelihat orang yang sangat zalim melampaui batas, mereka katakan fulan hadza azlam minal hayyah. Fulan lebih zalim dari ular, dari terkait dhob. Enak saja. Sudah ada lubang tinggal masuk, dhobnya diusir lagi. Dan dia yang nempati situ. Banyak kedzaliman dilakukan oleh Yahudi, dilakukan oleh Nasara melampaui batas. Orang mungkin geleng-geleng kepala dan gak percaya. Masa sampai dilakukan demikian? Tega. Kalaupun itu mereka lakukan, kalian pun akan mengikutinya. Kedzaliman yang melampaui batas. Na'udzubillah min dzalik. Ibnu Battal menyebutkan dalam hadis Rasul memberitahukan kepada umatnya bahwa ada di mereka orang-orang yang akan mengikuti muhdatsatil umur, perkara yang baru yang diada-adakan, mengikuti bid'ah, mengikuti hawa nafsu. Seperti yang terjadi pada umat-umat sebelumnya juga. Banyak menyalahi para nabinya, mempermainkan para rasulnya, umat-umat terdahulu. Bikin ajaran-ajaran sendiri. Bid'ah wal muhdatsat. Itu pun akan kalian tiru. Melakukan perkara-perkara besar, kemungkaran-kemungkaran yang dahsyat, kalian tiru. Yahud dan Nasara. Dan banyaknya kelompok-kelompok mereka ini, dalam hadis Auf bin Malik al-Asja'i, Rasulullah sebutkan iftaraqatil yahud ala 71 firqah wahidatun fil jannah wa 70 fil nar. Yahudi terpecah 71 golongan. Satu golongan di surga, 70 lainnya di neraka. Waftaraqatil nasara ala 72 firqah. Nasara pun terpecah menjadi 72 kelompok. Ihda wa sab'in fin nar wa wahidatun fil jannah. 71 macamnya di neraka, satu golongan yang di jannah. Walladhi nafsi biyadih lataftariqunna ummati ala 73 firqah. Sungguh, sumpah demi Allah, umatku ini pula akan terpecah belah menjadi 73 golongan kelompok. Fawahida fil jannah wa thintain wa sab'in fil nar. Satu yang di surga, 72 lainnya di neraka. Dibinasakan, diadab. Kata Imam As-Sunani rahimahullah, banyaknya jumlah di dalam hadis disebutkan 73, 72 darinya di neraka, yang lebih dikehendaki makna di situ adalah banyaknya kesesatan, banyaknya pintu-pintu penyimpangan, macam-macam. Makanya dari 73, 72 darinya hanya satu yang Allah selamatkan. Dan bahwasanya satu yang Allah selamatkan juga menjelaskan keselamatan itu atau kebenaran itu hanya satu. Karena jika kebenaran lain tidak hanya satu ini yang selamat, yang lain juga akan selamat, ada dua, ada tiga, ada lima, atau yang lainnya. Tapi tidak, hanya satu yang Rasul pengecualikan, selamat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam sunnah kita melihat bagaimana salaf dari para tabi'in, dari sahabat afwan, dari para tabi'in berikutnya, sangat keras pengingkaran mereka terhadap segala bentuk penyimpangan yang menyalahi ajaran sahabat, tabi'in. Hal baru yang tidak dikenal oleh mereka. Oleh karena itu ketika muncul Qadariyah di Kufah atau di Basrah, saat itu maka Ma'bad al-Juhani dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari berangkat ke Mekah untuk haji atau umroh sekaligus bawa misi untuk bertanya, cari sahabat. Mereka katakan kalau seandainya kita dapati salah satu sahabat Rasul, kita akan tanya untuk mendapat jawaban, solusi. Allah berikan taufik kepada mereka. Seperti Ajuri katakan, tanda kalau Allah ingin baik untuk hambanya. Diberi taufik menjalani jalan ini, salaf. Maka ditemukan mereka dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Sedang masuk masjid. Maka kami apit, berdua, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kata Yahya ibn Ya'mur, aku pun sudah bisa mengira bahwa yang berbicara adalah aku. Ini saudaraku ini, Humaid bin Abdurrahman, lebih muda. Dan itu adabnya salaf, akhlak. Tahu yang ini lebih tua, lebih berhak berbicara. Maka dipasrahkan kepadanya, terwakili. Al-Muhim, kemudian mereka sampaikan kepada Ibnu Umar tentang orang-orang yang mengingkari adanya takdir qadariyah. Maka Ibnu Umar pun mengatakan, jika kamu temui mereka, sampaikan bahwa aku berlepas diri dari mereka. Mereka pun berlepas diri dariku. Dan sungguh yang jiwaku ada di tangannya, kalau salah satu dari mereka menginfakkan segunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai dia mau beriman terhadap takdir. Keras. Aku berlepas diri dari mereka. Mereka berlepas diri dariku, bukan dari golonganku. Dan sampaikan pula nafkahnya tidak akan Allah terima belanjanya sebelum dia mengimani takdir ini. Karena ajaran semacam ini aneh, menyeleweng, jauh dari apa yang diajarkan sahabat maupun tabi'in. Demikian mereka mengamalkan apa yang mereka dapati dari ilmu, diamalkan, diterapkan, sehingga yang pantas dibenci, dibenci oleh mereka, yang patut dihormati, dihormati, dicintai, dibela, dia pun membela. Dilindungi perlu, dia dilindungi. Begitulah mereka. Makanya Abdullah bin Mubarak di depan semua orang di masjid sedang pada kumpul, beliau katakan, jangan kamu ambil hadis atau riwayat dari fulan bin fulan, karena dia terbiasa mencela salaf. Di masa Khatib al-Baghdadi di Baghdad, beliau sebutkan sempat didominasi oleh kaum Syiah Baghdad. Sehingga isi masjid dan mimbar-mimbar masjid caci makian dan celaan kepada para sahabat. Ahlu sunnah yang tersisa, yang masih tinggal ada di sana, Baghdad, segera keluar. Mengungsi, pindah ke pinggiran-pinggiran jauh dari kota Baghdad. Mereka enggak tahan hidup di negeri yang tiap hari nama sahabat jadi bahan tertawaan, caci makian. Mereka tinggalkan, keluar. Kalau akidah ini bukan untuk diamalkan, tidak ada kecemburuannya, tidak ada pembelaannya, ngapain mereka semua berbuat seperti itu? Salafus soleh. Gak usah. Yes, pokoknya begini, sahabat itu dicintai, salah satu akidah ya. Akidah Ahlus Sunnah. Mencintai para sahabat, memuliakan para sahabat, menyebut mereka dengan baik, tidak boleh membongkar aib-aib kesalahannya, dan seterusnya. Giliran ada orang mencela, giliran ada, yes, biar itu akidah dia, yang penting akidah kita ini tetap rukun, tetap toleransi, tinggal di satu negeri sama mereka. Enggak tahan mereka. Memilih keluar. Diamalkan. Akidah yang ada dalam hati ini ada aplikasinya. Pengamalan. Wah, kata. Salaf rahimahumullahu ta'ala. Auza'i juga pernah menyebutkan bahwa Yahya ibn Abi Katsir Wa Qatadah dan Qatadah ibn Di'amah keduanya pernah berkata, laisa syai'un minal ahwa akhwafu indahum alal umma minal irja. Paling aku takuti di umat ini syubhatnya murji'ah. Paling aku takuti betul-betul menipu, mudah mengkelabui orang dengan syubhatnya murji'ah. Sama seperti tadi. Kalau itu sekedar teori yang dipelajari, enggak ada pengamalannya, enggak usah ditakuti, ngapain. Tapi bukan begitu salaf. Akidah ini diamalkan, dipelajari. Diterapkan dengan benar. Dengan bimbingan akhlak. Sebagaimana para ulama salaf juga. Tawus bin Kaisan rahimahullah. Beliau juga menyebutkan di dalam Quran penyebutan hawa nafsu, al-hawa atau ahwa, pastilah dalam konteks celaan, enggak ada yang dipuji satupun. Al-hawa atau ahwa ahum pasti celaan, dalam keadaan dicela, enggak ada satupun yang terhormat dan terpuji. Agama dasarnya nas. Agama intinya adalah ittiba. Bahkan Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan untuk berhukum dengan yang Allah turunkan wahyunya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, dalam Al-Maidah. Berhukumlah yang menyelesaikan perselisihan mereka yang ada kepada mereka dengan dasar hukummu yang Allah turunkan kepadamu, wahyu, Quran, wa sunnah. Allah menyebutkan pula kepada Rasulnya, bima arakallah, berhukumlah, selesaikan perselisihan mereka dengan apa yang Allah tunjukkan kepadamu. Bima arakallahu, apa yang Allah ajarkan padamu. Bukan kembali kepada rasio dan pemikiran sendiri pribadi. Kalau memang itu boleh dalam agama, terpuji dan baik, jadi sumber hujah rujukan utama, pastinya akan dikatakan bima ro'aita anta. Bagaimana menurutmu sudah, yang baik yang mana terserah kamu. Tapi tidak, yang Allah katakan bima arakallah, Allah yang tunjukkan padamu. Selesaikan ini begini. Sebutkan hukumnya ini begini, begini. Dengan yang Allah turunkan. Itulah inti agama. Bahkan para malaikat yang mulia alaihimussalam ditolak oleh Allah ketika mereka menyampaikan sesuatu dengan dasar anggapan mereka pribadi alaihimussalam. Tentang Adam, kita tahu bagaimana para malaikat sempat berkata awalnya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, engkau jadikan di muka bumi makhluk yang merusak, menumpahkan darah. Para malaikat. Hadza ra'yuhum. Itu pendapat mereka. Alaihimussalam. dibantah oleh Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Setelah kemudian Allah ajarkan beberapa ilmu, beberapa kata kepada Adam, Allah tantangkan kepada para malaikatnya. Sebutkan ini dan ini yang Allah ajarkan kepada Adam. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Para malaikat pun mengakui, sehingga mereka katakan tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Adam, sampaikan kepada mereka di hadapan para malaikat nama-nama ini. Sampaikan oleh Adam. Baru kemudian Allah katakan kepada mereka, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Allah Maha tahu, alim, hakim. Wahakadha keutamaan ketika orang itu berpegang dan selalu rujuk kembali kepada kitab wa sunnah. Selamat dari hawa nafsu. Selamat dari kesesatan, kejahilan. Seperti kata Imam Sya'bi, hawa nafsu disebutkan hawa nafsu karena itu yang menjerumuskan orangnya ke neraka. Hawa dari ahwa yuhwi, itu artinya turun dengan cepatnya, jatuh. Karena hawa nafsu menjatuhkan orangnya. Ilmu mengangkat, memuliakan orangnya. Kata Ibnu Sirin dalam riwayat Al-Lalikai, lau kharajad dajjal la ra'aita annahu yatba'uhu ahlul ahwa. Kalau seandainya dajjal keluar sekarang, kamu lihat yang ngikuti pastilah ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Diikuti oleh mereka, gampang termakan syubhat. Nganggep oh ini benar ini, oh ini begini begitu. Terseret karena hawa nafsunya menjerumuskan mereka ke dalam banyak kesesatan. Tidak demikian dengan ilmu yang terambil dari Quran dan Sunnah. Dari semua ini, makanya kemudian para a'immah, para ulama-ulama kita, ulama umat ini membukukan akidah mereka. Inilah akidah kami, inilah akidah salaf. Begini sahabat akidahnya, begini tabi'in. Ada Imam Ahmad dalam kitabnya Rad ala Zanadiqa wal Jahmiyah. Ada Bukhari Khalqu Af'alil Ibad, juga Rad ala Jahmiyah. Demikian pula Ratal al-Jahmiyah, Ad-Darimi, As-Sunnah Ibn Abi Asim, dan yang lain-lainnya, Sunnah Khallal, Hujjah fi Bainil Mahajjah, Al-Asbahani, Al-Ibana Ibn Battah. Mereka nukilkan dengan sanadnya sampai ke sahabat, tabi'in. Perlunya agar umat ini tahu bahwa ini akidah sahabat. Begini memang akidah sahabat nih sanadnya. Begini keyakinan Umar. Begini Abu Bakar. Begini Uthman, Ali, fulan, fulan, fulan. Semuanya disebut. Sehingga bagi seorang mukmin, bagi seorang ahlu sunnah, mantap dia yakin, gak ragu. Bagaimana ragu bersamanya Abu Bakar Umar, sahabat, sama seperti akidahnya. Kedua ini sebagai hujjah. Makanya dikatakan antara kita yang belakangan ini dengan mereka ahlul bidah, kitab-kitab ulama ini sebagai hujjah. Kalau mereka mau menyalahkan, wah ini ajaran keras, ajaran baru, ajaran aneh, begini begitu, ya khair, labas. Lah kalian, ajaran kalian bagaimana? Yang benar begini, taib. Ayo kita lihat. Selamat Allah jaga kitab-kitab ini. Nih, ada kitab Al-Lalikai, ada kitab Sunnah, ada kitab ini. Begini para sahabat. Ini akidahnya para sahabat Rasul. Begini para a'imah tabi'in, fulan wa fulan wa fulan. A'imah, ulama-ulama Islam ini. Siapa yang lebih benar? Siapa yang lebih patut kita ikuti? Kita jadikan toladan, rujukan. Ada kitab, alhamdulillah. Kalau enggak ada kan mungkin aja mereka katakan, wah itu kan karangan kalian sendiri. Maunya kalian aja, kalian ngaku-ngaku begitu. Tapi ada kitab, alhamdulillah. Dijaga oleh Allah. Sampai selamat detik ini. Sehingga enggak akan ada yang bisa merubah agama Allah. Di zaman dulu tidak semudah itu orang punya kitab. Untuk beli kitab enggak semudah itu, bukan barang gampang. Dulu itu bukan yang dimaksud 1000 tahun yang lalu, enggak. Bahkan enggak jauh-jauh, mungkin 200-300 tahun kemarin. Sulit. Satu memang keterbatasan percetakan-percetakan kitab ini enggak sebanyak sekarang. Kedua, kalaupun ada 1-2 harganya pun sangat mahal. Enggak semua orang punya uang yang cukup. Seperti disebutkan terkait Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, ulama besar. Beliau syekhnya, syekh besar, guru besarnya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Al-Muhim, pada suatu ketika beliau butuh sekali untuk mengkaji atau membaca kitab Khalqu Af'alil Ibad karya Imam Bukhari. Lebih tebal dari ini, mungkin 2 kali ini. Zaman itu. Enggak lama, mungkin 200 tahun lebih sekian ke belakang. Hanya dimiliki oleh seorang alim. Di Somitoh sana, daerah Jizan. Zaman itu enggak semudah itu orang meminjamkan, karena sulitnya buku, enggak seperti sekarang. Al-Muhim, begitu dipinjamkan, beliau katakan, aku hanya memberi kamu waktu 1 malam, 1 hari. Besok harus kamu kembalikan. Ya khair. Alhasil sampai besok dikembalikan. Bagaimana? Sudah. Alhamdulillah, kata beliau, aku sudah menasakh, aku sudah membacanya. Dibaca dari awal hingga akhir. Dan aku sudah menasakhnya, sudah difotokopi. disalin, dicatat ulang. Dan yang ketiga, aku sudah menghafalnya satu malam. Sudah beliau baca, sudah beliau nasakh, dan sudah beliau hafalkan. Asyahid di zaman itu enggak semudah itu kita. Sekarang walhamdulillah auladna, anak-anak kita pun bisa beli. Sedikit menyisihkan uang jajannya sudah bisa beli kitab 10 ribu, 20, 50. Al-Muhim, dari kenikmatan Allah, Allah permudah, Allah jaga kitab-kitab a'immah ini. Sehingga menjadi hujjah dan pegangan bagi umat ini, bagi siapapun yang ragu atau mengingkari akidah dan manhaj mereka. Hat. Kami salah menyalahi yang mana dari para sahabat? Ini kitab-kitabnya. Diriwayatkan dengan sanadnya. Layaknya hadis Rasul SAW. Begini fulan dari para sahabat. Belum lagi nanti para tabi'in, atba' tabi'in. Sehingga tahu dan bisa dipilah antara yang jujur dengan yang dusta. Dalam pengakuannya ikut kepada manhaj salaf. Mencintai manhaj salaf. Tapi mana salaf yang mana yang kamu ikuti? Salaf siapa? Ini kitab-kitabnya. Makanya perlu untuk dimiliki, dibaca, dipelajari oleh setiap kita, generasi yang berikutnya ini, agar tahu dan terhubung dengan salafnya. Tersambung dengan para tabi'in, para sahabat, ridwanullah alaihim ajma'in. Kita sekarang untuk persiapan zuhur, wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.